Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah واخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam bab atau kitab tauhid yang ditulis oleh seorang imam ahli sunnah wal jamaah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan tentang babu maja'a fin nushrah, pembahasan terkait tentang hukum an-nushrah, mengobati orang yang terkena sihir. Telah disebutkan oleh Syekhul al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyimpulkan bahwasannya an-nushrah halus sihri anil mashhur wahiya naw'an. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nusrah itu mengobati orang yang terkena sihir itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya adalah halu bisihrin mithlih, mengobati dengan menggunakan sihir yang semisalnya. Itu sihir, diobati dengan sihir. Wa huwa alladhi min amali syaitan, inilah yang disebut merupakan perbuatan syaitan, merupakan pekerjaannya syaitan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Wasani yang kedua adalah an-nusratu birruqyati wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awat al-mubahah fa hadza jaiz, mengobati orang yang terkena sihir dengan cara ruqyah, dibacakan padanya doa-doa yang minta perlindungan kepada Allah, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah, fahada jaiz, maka yang seperti ini diperbolehkan. Sekarang kita masuk penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil-atharain, makna secara garis besar terkait dua asar di atas tadi. Kata beliau rahimahullahu taala, anna Ibn al-Musayyib su'ila an hukmi nusrah fa'afta bijawaziha. Sesungguhnya Ibn al-Musayyib pernah ditanya, ditanya tentang apa? An hukmi nusrah, ditanya tentang hukum an-nusrah, itu mengobati orang yang terkena sihir. Fa'afta, maka beliau berfatwa bijawaziha, berfatwa tentang bolehnya yang demikian itu, mengobati orang yang terkena sihir. Iya. Nazara li anna al-maqsuda minha an-naf'u wa zawalu darar. Dengan pandangan bahwasanya tujuan pengobatan tersebut adalah kebaikan, mendatangkan manfaat dan menghilangkan adzarar, penyakit yang sedang dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Ya. Ini maksud atau tujuan adalah untuk mendatangkan manfaat, kebaikan dan menghilangkan penyakit dharar yang sedang dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Walam yunha amakana kadzalik, dan tidak dilarang kalau tujuannya demikian itu, untuk mendatangkan manfaat, kebaikan dan juga dalam rangka untuk zawalud dharar, menghilangkan adzarar, kejelekan, penyakit yang menimpa orang tersebut. Kemudian kata beliau, wa maqsuduhu na'un minan nusrah la mahdzura fi. Dan yang dimaksud, yang dibolehkan di sini adalah jenis nusrah la mahdzura fi, yang tidak ada larangan di dalamnya. Qarruqa bi asma'illahi wa kalamih, contohnya dengan cara ruqyah, membacakan doa-doa, membacakan ayat-ayat Al-Quran atau menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wa amal hasanu, adapun Imam Al-Hasan, wa ruwiya anil Hasan, kemarin sudah kita baca, dan diriwayatkan dari Al-Hasan annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra ila sahir, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir, mengobati sihir, kecuali orang yang melakukan sihir itu sendiri. Ya. Maka kata beliau, wa amal Hasan wa muqtada kalamuhu man'un nusrah. Adapun ucapannya Hasan, konsekuensi dari ucapannya Imam Al-Hasan adalah man'un nusrah, larangan seorang melakukan nusrah. Dikarenakan beliau mengatakan di annahu la yaqdiru ala hal sihri illa man lahu ma'rifatun bisihr. Dia mengatakan bahwa saya tidak mampu seorang mengobati orang yang terkena sihir atau menghilangkan orang yang terkena gangguan sihir kecuali orang yang dia memiliki pengetahuan, pengalaman tentang sihir. Ini ucapannya Al-Hasan rahimahullah. Sehingga kata beliau, wa hadza mahmulun ala hal sihri bi sihrin mithli. Ucapan Hasan ini bisa dibawa, maksudnya adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang seimbang, ya. Dan yang seperti ini dilarang, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para kahin, para dukun mengobati sihir dengan mendatangkan sihir pula, ya. Dengan minta bantuan kepada syayatin dan jin pula. Barakallahu fikum. Wa huwa min amali syaitan, dan itulah yang disebut merupakan perbuatannya asyaitan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa fit tafsil alladzi dzakarahu, Ibnu Qayyim jam'an bainal qaulain. Adapun tafsil perincian yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menggabungkan dua pendapat. Karena ada pendapat yang mengatakan manhiyun an, dilarang mengobati orang yang terkena sihir. Ada yang membolehkan seperti tadi ucapannya Ibnu Musayyib, boleh. Nah, maka Ibnu Qayyim menggabungkan dua pendapat tersebut dan memperinci hasiluh, yang mana kesimpulan dari ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, annal ilajal mashhur bi adwiyatin mubahatin wa qiraati Qur'an amrun jaizun. Kesimpulannya bahwasanya mengobati al-mashhur orang yang terkena sihir dengan doa-doa yang dibolehkan yang datang dari Al-Qur'an dan datang dari Al-Hadis, atau dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, hadza amrun jaiz, ini yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi disihir oleh orang Yahudi. Wa ilajuhu bisihri mithlih, adapun mengobati sihir dengan cara sihir yang semisalnya, muharram, inilah yang diharamkan. Sehingga dirinci. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, munasabatul atharain lilbab, kecocokan dua athar yang kita baca tadi dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, bayanu tafsili fi hukmin nusrah wa bayanu jaizi wal mamnu'i minha. Asar yang datang di atas tadi adalah bayan, bayan menjelaskan, tafsil perincian, menjelaskan perincian tentang hukum nusrah, mengobati orang yang terkena gangguan sihir. Di sana ada yang jaiz wa bayanu jaiz, yang diperbolehkan itu dengan cara ruqyah atau pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan secara syar'i, dan ada yang mamnu, yaitu yang menggunakan istikhdamu syayatin, menggunakan bantuan-bantuan setan. Ini yang mamnu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Ini terkait dengan hukum nusrah sebagaimana disebutkan dalil-dalilnya, dan kesimpulannya adalah telah diperinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Kita masuk bab yang berikutnya, bab maja'a fit tatayyur. Bab maja'a itu al-wa'id, ancaman orang yang melakukan at-tatayyur. Maja'a fit tatayyur ay minal wa'id, ancaman orang yang melakukan tatayur. Apa itu at-tatayur? At-tatayur adalah masdar dari tatayara. Apa artinya? Wa huwa at-tasya'um bi syai'i al-mar'i awil masmu'. Tatayur artinya at-tasya'um, menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat atau menganggap sial dengan sesuatu yang dia dengar. Melihat sesuatu yang jelek, mau melakukan safar perjalanan, sudah keluar rumah tiba-tiba melihat ular, menganggap ini tanda sial sehingga mundur dari niatannya untuk safar. Nah, ini namanya tatayur. Atau dengan al-masma', dengan sesuatu yang dia dengar. Sama seorang mau pepergian, tapi mendengar sesuatu yang kurang baik, dianggap ini tanda kesialan, sehingga barakallahu fikum mundur dari niatannya. Barakallahu fikum. Ini arti at-tatayyur. Ahlu tauhid yang mereka dimasukkan ke dalam al-jannah bi ghairi hisab wal adab, tanpa adanya hisab, tanpa diazab oleh Allah, di antara amalan yang mereka lakukan adalah meninggalkan tatayyur, benar-benar bertawakal kepada Allah. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak melakukan tatayur dan benar-benar bertawakal kepada Allah. Ini yang akan masuk ke dalam al-jannah bil ghairi hisab wal azab. Barakallahu fiik. Wa qala Allah ta'ala, atau sebelumnya kata Syekh, munasabatul bab di kitab tauhid. Kecocokan bab yang kita baca dengan kitab at-tauhid. Apa kaitannya bab tatayur dengan tauhid seorang hamba? Apakah ada pengaruh pada tauhid seorang hamba terkait dengan tatayur ini? Sehingga Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab memasukkan bab tatayur pada kitab At-Tauhid. Apa pengaruhnya? Kata beliau rahimahullah, lama kanat tatayur atau tiarah nau'an minasyirki alazi yatanafa ma'atahid ayangku sukamalahu aqadal musannif rahimahullah laha hadal bab di kitab tauhid tahziran minha. Kaitannya kata beliau, tatkala yang namanya tatayur atau tiarah ini adalah merupakan jenis kesyirikan. Nah, di antara jenis kesyirikan seorang melakukan tatayur atau tiarah, karena menunjukkan orang tersebut ada mutawakkul ilallah, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, menganggap yang mendatangkan kesialan burung itu, menganggap yang mendatangkan kesialan adalah hari, padahal semuanya baik dan jelek itu semua datangnya dari Allah, dan Allah lah yang menetapkan, bukan karena hari ini hari sial, munculnya burung itu tanda kejelekan. Ini tatayur, dan ini merupakan na'un minasyirki, jenis kesyirikan, yang mana kesyirikan itu akan menafikan tauhid, meniadakan tauhid. Al yang kusukamalahu, atau bahkan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau tidak menafikan, tatayur ini akan apa? Mengurangi kesempurnaan at-tauhid. Ini tatayur. Aqad al-musannifu, maka al-musannif rahimahullah mengkaitkan dengan bab ini di dalam kitab tauhid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tahdziran minha, sebagai bentuk tahdzir, peringatan untuk kita semua dari perbuatan at-tatayur. Hati-hati, karena ini bisa menafikan, menghilangkan tauhid, paling tidaknya mengurangi kesempurnaan tauhid, karena kurangnya bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala, ketahuilah, ala ini disebut ada utanbih, alat yang digunakan untuk mengingatkan, menunjukkan kalimat yang datang sebelumnya perkara yang penting. Innama ta'iruhum indallah, hanya saja ta'iruhum, kesialan yang mereka datangkan telah ditentukan takdirnya di sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini kaitannya dengan kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, yang mereka menisbahkan kejelekan yang mereka dapatkan ini semua Musa wa ashabuh. Mereka mendapatkan kejelekan, adanya kekeringan, harga pangan naik dan seterusnya. Mereka menganggap kesialan ini karena datangnya Nabi Musa wa ashabuh dan pengikutnya. Maka Allah pun menjawab, membantah anggapan mereka. Kata Allah, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Allah sebutkan walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, Allah mensifati mereka bil jahalah wa adamul ilmi wa anahum la yadrun. Mereka dianggap orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, dikarenakan mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Ini diantara ayat atau kebiasaannya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Tatkala mereka tertimpa kejelekan, mereka melakukan tatayur, menganggap ini sebabnya adalah karena Musa dan pengikutnya, ini sebabnya adalah karena si'anan, penyebabnya adalah karena ini dan itu. Inilah kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah melakukan tatayur, dan juga kebiasaan orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi nilai tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada kitab Syarhu Usulis Sunnah. Kitab Syarah Usulis Sunnah. Kitab Al-Usulus Sunnah. Ya, yang menulis kitab Usulus Sunnah siapa, Ahmad? Yang menulis kitab Usulus Sunnah siapa penulisnya? Imam? Imam Ahmad? Berarti sama dengan namanya antum. Yakin apa enggak? Yakin, ya. Imam Ahmad rahimahullah, ya. Ini yang menulis kitab Usulus Sunnah. Kita masuk penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah. Asharhu Huna saqa ala lika'i isnadahu ilal imami Ahmad rahimahullah. Di sini Imam Lalikai menceritakan sanadnya sampai Imam Ahmad rahimahullah. Wa yaltaqa hadal isnad ma'al isnadi tsani, dan bertemu jalan sanad yang pertama dengan sanad yang kedua. Ya'ni hadhihi aradaha ala lika'i kama ra'aitum fi kitabi syarhi usuli i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Artinya bahwasanya al-imam ala lika'i rahimahullah mendatangkan sanad tersebut, sanad yang pertama dan sanad yang kedua, sebagaimana kalian bisa lihat dalam kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu juga kama aradaha Ibnu Abi Ya'la fi tabaqatih. Begitu juga telah meriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Ya'la di dalam tabaqatnya. Hatanin nuskhatan bi isnadaini mukhtalifain ahaduhuma yasuddul akhar. Ya, yang mana menyebutkan di dalam musnad tersebut dua sanad yang berbeda, yang tentunya masing-masing keduanya saling menguatkan. Yasuddul akhar. Wa yu'akkidun nisbatu hadhihi risalah ila imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, imam ahli sunnah wal jamaah. Maka semakin memperkuat ya adanya sanad-sanad yang ada, penisbatan kitab tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam ahli sunnah wal jamaah, yang disebut dengan Imamul Jabal, imam yang kokoh seperti gunung di dalam menghadapi al-fitan. Kadzalika Asy-Syaikh Al-Albani, begitu juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wajada makhthutatan, beliau juga mendapatkan makhthutah, tulisan asli, tulisan tangan zaman dahulu, fi majmu' fil maktabati dhahiriyah, ya, di maktabah dhahiriyah Imam Al-Albani rahimahullah mendapatkan lagi makhthutat, masih bentuk tulisan zaman dahulu, wa nasakhaha bi qalamihi, kemudian beliau menyalin dengan tulisan beliau sendiri rahimahullah, sehingga kata Al-Imam Rabi Ibn Hadi hafizahullah, wa azunu ana hadhihi laha tariqun akhar wallahu a'lam, dan saya juga ini merupakan jalan yang lain. Berarti kalau ini jalan yang lain, ada tiga sanad yang sampai kepada tulisannya Imam Ahmad rahimahullah. Wa yurja'u ilal asanid yuqarinu bainahuma, dan kembali sanad-sanad yang ada saling menguatkan, bainahuma di antara keduanya. Wa naf'alu dzalika insyaallah idza sunihat lana al-fursah, dan insyaallah kita akan melakukan yang demikian itu pula, yaitu melacak sanad-sanad yang ada apabila ada kesempatan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, huna ba'da an syaqa al-isnad ila al-Imam Ahmad rahimahullah, di sini setelah beliau menyampaikan sanad tersebut sampai Imam Ahmad rahimahullah, qal, beliau mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini kita sudah masuk kepada pembahasan. Maka kata beliau, usulus sunnah, prinsip, prinsip di dalam berpegang teguh dengan as-sunnah, indana, menurut kami, kata Imam Ahmad, at-tamassuk, yaitu benar-benar berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip di dalam berpegang teguh dengan sunnah, yaitu benar-benar at-tamassuk, berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah, waladhi alaihi ashabu Rasulullah huwa al-mikyas lil muhikkin alladzina yatamassakuna bihadzal asl. Maka apa yang ada pada sahabat-sahabat Rasul, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, huwa al-mikyas, itu adalah sebagai mikyas. Mikyas itu ukuran, patokan, ya. Lil muhikin, itu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Alladzina yatamassakuna bihadzal asl, itu mereka orang yang benar-benar berpegang teguh dengan prinsip ini. Sehingga yang menjadi patokan ukurannya adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram. Kebenaran adalah apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya yang mulia. Inilah al-haq. Barakallahu fikum. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu ar-rasidun ila ala hadyin wa rasyad. Maka apa yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga para sahabatnya wabil khusus khulafa'uhu ar-rasidun, secara khusus adalah mereka al-khulafa ar-rasidun, ya. Tiada lain orang tersebut berada di atas petunjuk, ya, dan di atas bimbingan yang lurus. Ini orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Berarti alal huda warasyad. Orang tersebut di atas petunjuk dan di atas bimbingan yang benar. Tapi sebaliknya, orang yang menyelisih jalannya Rasul, berarti dia ala dhalal, dia di atas jalan yang sesat. Ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillah, orang tersebut telah berjalan di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi aqaidihim, yang pertama mengikuti Alkitab sunnah, mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Fi aqaidihim, dalam masalah akidah mereka. Dalam urusan akidah kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Wa ibadatihim, dan juga dalam urusan ibadah-ibadah mereka. Wa muamalatihim, dan juga dalam masalah muamalah. Jadi ahlu sunnah mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat bukan hanya sekedar masalah akidah, tauhid, manhaj, bukan hanya sekedar itu. Tapi dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, kita diperintahkan untuk mengikuti, mencontoh akhlaknya Rasul, akhlaknya para sahabat. Di dalam bertetangga pun seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi mengikuti jalannya Rasul bukan terbatas masalah tauhid, masalah manhaj, ya, ini penting. Tapi penting juga dalam masalah akhlak, dalam masalah barakallahu fikum bertetangga, bermuamalah. Kita semua dituntut untuk mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa sa'iri syu'unihim, bahkan seluruh urusan-urusan mereka. Ya. Kita diperintah untuk mengikuti dan meniru, mencontoh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama al-aqidah, terlebih-lebih masalah akidah. Wa Ahmadu rahimahullah yasiru ila hadzal aslil azim, mengisyaratkan kepada prinsip yang agung ini. Hadihil qa'idatil aridhah alati la yandu anhu syai'un minal islam wa khassah al-aqidah. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengisyaratkan kepada prinsip yang besar ini, yaitu mengikuti jalannya para sahabat, ya. Ini adalah merupakan kaidah yang aridhah, yang sangat luas cangkupannya, ya. Tidak ada lepas darinya, terkhusus dalam masalah akidah. Harus benar-benar mengikuti jalannya Rasul dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga bermanfaat ya. Ini yang kita baca dan semoga menjadi ilmu yang nafi'.